Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna al-ibrata fi hal al-'abd bi kamal an-nihaya la bi naqs al-bidaya. Di antaranya faedah manfaat dari kisah Yusuf alaihissalam adalah ibrah dari keadaan suatu hamba adalah kamalin nihaya, di akhirnya. La binaqsil bidayah, bukan di awal-awalnya banyak kekurangan, bandel, nakal, ini, itu, minum khamar mungkin, apa. Allahu a'lam, mungkin masih mudanya dia minum khamar, main-main ini, main itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan ini banyak sekali. Di masa mudanya dia, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Tapi akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dan membenarkan taubatnya, menyempurnakan taubatnya. Maka itulah patokannya. La binaqsil bidayah. Fa'in awlal Ya'qub alaihissalam jara minhum ma jara fi awalil amr. Karena anak-anaknya Yaqub alaihissalam melakukan perbuatan-perbuatan jahat di awal-awalnya, mimma wa akbar asbab naqs wal laum, ini merupakan sebab paling besar di dalam melihat seorang itu ada kekurangan, celaan, cacian, makian. Sementara amruhum ila tawbah wa nasuh, ila tawbatin nasuh. Kemudian akhir perkaranya, mereka bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Nah ini dia. Mungkin ada santri yang seperti itu, nakal, khamar dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kemudian dia akhir hayatnya atau sudah menikah ya bertobat. Yang seperti itu jangan dicela, justru yang menjadi celaan adalah ketika seorang yang berbuat salah yang tidak mau bertobat kepada Allah. Adapun kullu bani Adam khata, setiap manusia pasti berbuat salah. Kadang seorang melihat kawannya berbuat salah satu saja sudah ingin dijatuhkan. Ya belum tahu, belum tentu nanti akhir hayatnya, penentuannya adalah akhir hayat. Apakah dia bertobat kepada Allah dengan sempurna atau tidak. Karena ibrahnya adalah akhir hayat, dilihat apakah dia bertaubat kembali kepada Allah atau bagaimana. Itu mungkin di masa mudanya dia santri, semangat, akhirnya akhir hayatnya dia na'udzubillah berubah, bisa jadi. Dia sudah hafal Quran, dia sudah ini, itu, dan lain sebagainya, santri. Akhir hayatnya pun dia, na'udzubillah, malah. Menjadi, na'udzubillah, ya, perbuatan-perbuatan yang dosa besar atau syirik atau kufur, waliyadzubillah, na'udzubillah. Bisa saja. Kenapa tidak bisa? Nah, dan ini banyak keadaan seperti itu. Sehingga yang seperti itu gak bisa langsung jadikan patokan. Dilihat akhir hayatnya bagaimana seorang. Tapi di sisi yang lain bukan berarti nanti lihat dan dia mengakhir-akhirkan amalan. Tidak, tetap tidak boleh mengakhirkan amalan. Seperti Murji'ah. Naam. Wa samahta min Yusuf min abihi wa min abihi. Dan juga dimaafkan oleh Yusuf dan ayahnya dengan sempurna. Ini yang berat. Kadang kalau udah cekcok, gak usah cekcok, baku hantam, baku ini, baku mulut saja. Perang bicara, perang mulut saja kadang. Kebanyakan dari manusia tidak mau memaafkan. Sakit hati saya katanya. Allahu Akbar. Nah, ya memang kita gak sempurna. Kita tidak yang sempurna, tapi berusaha bagaimana para anbiya mencontohkan. Ini kan contoh dari para anbiya. Sebagai contoh, suri toladan. Nah, mengambil ibrah dari kisah-kisah itu semua. Seorang nabi yang ingin dibunuh, jauhkan dari orang tuanya. Puluhan tahun, bukan sehari dua hari. Puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, puluhan tahun. Tapi tetap memaafkan. Oh, yang lain, waduh. Jangankan puluhan tahun, sehari saja udah ngambeknya, sakit hatinya, minta ampun, na'udzubillah. Bahkan mungkin dendam, tujuh turunan, waliyadzubillah. Allahul musta'an. Memang berat, tapi ya itulah contoh. Berusaha bagaimana mencontoh para anbiya dan rasul. Nah, memaafkan dengan sempurna dalam keadaan, waduh, masih kecil, dijauhkan, diinikan, diitukan, dijual. Wa du'a lahum bil maghfirah wa rahmah, bahkan didoakan oleh Nabi Yusuf untuk maghfirah dan rahmah, agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah. Idza sami'a al-'abd an haqqihi, Allah khairur rahimin. Apabila seorang hamba memaafkan hak-haknya, maka Allah Subhanahu wa taala khairur rahimin. Sebaik-baik yang memberikan rahmat, kasih sayang, dan berat bagi yang memaafkan. Berat memang, tapi di sisi yang lain kalau tidak memaafkan lebih berat. Dia dendam terus, dia sakit hati terus, lebih berat dan lebih kacau keadaannya. Kalau dia tidak mampu, ya maafkan. Dan mungkin kalau dia gak mau melihatnya, orang tersebut, dia menghindar. Tapi tidak perlu dendam. Itulah kehidupan, ujian dan cobaan. Sangat berat dan memang berat. Tapi itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil ibrah, mengamalkannya. Ya, terlebih yang mengaku ilmu, mengaku dirinya mempunyai ilmu. Ketika diuji, dicoba dengan hal-hal yang seperti ini. Naam, Allahul Musta'an. Ya. Walihada fi ashahil aqwal annahum kanu anbiya. Oleh karena itu, dari sekian pendapat para ulama, yang paling sahih, annahum kanu anbiya, mereka seluruhnya para nabi. Yusuf, Benyamin, dan yang lainnya, semuanya para nabi. Apa dalilnya? Wa wahayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa hum aulad Ya'qub al-12 wa dzurriyyatihim. Al-asbat adalah mereka anak-anaknya Ya'qub, 11 atau 12 dan keturunannya. Ditambah mimma yadul ala dzalika fi riya Yusuf, ditambah pada mimpinya Yusuf beliau melihat ahad asyara kawkaba, 11 bintang. Wal kawakib biha nur wal hidayah. Kawakib, bintang-bintang itu ada cahaya, ada hidayah yang menyinari. Walaupun berbeda cahayanya dengan bulan dan bintang, bulan dan matahari. Yang mana ini sifat para anbiya. Taruhlah kalau seandainya mereka bukan para anbiya, fa in lam yakunu anbiya fa innahum ulama hudat. Mereka adalah para ulama yang diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga perkara-perkara seperti ini bisa terjadi terhadap fudhala, orang-orang yang mempunyai keutamaan. Tetapi akhir hayatnya karena mereka bertobat kepada Allah, maka diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, karena apa? Wa auhayna, dan kami memberikan wahyu kepada siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Al-Asbat. Berarti kan termasuk Al-Asbat yang diberikan wahyu. Siapa mereka Al-Asbat? Adalah anak-anaknya Ya'qub yang 12, yang 12 itu. Dan keturunannya Al-Asbat diberikan wahyu oleh Allah. Nah, ini penting. Artinya terjadi apa yang terjadi, keadaan-keadaan seperti itu di kalangan orang-orang yang memiliki keutamaan, bahkan fa'innahum ulama, ulama disebutkan di sini. Taruhlah bukan nabi, bukan para anbiya, tetapi mereka adalah ulama. Nah, Allahul Musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.